السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهدنا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وروي عن طريق عمر رضي الله عنه أنه استنى عمر قال عن طريق عمر دخلت ملبو سبع إنسان يوان في داخل سجدة دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاسه Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa walidai Rasulullah iku mutajingun wong kang turan miring ngalah hasil ing atase kloso. Wa indalan dumadaan al hasil ta kloso ikut asara teman-teman lebeti to napa apa hasil pinjambe ing dalam lambe nabi. Panadar to mongkon ing sensen fi hazinati ing dalam apa ini? Hazinah apa? Makanya kan apa? Pak Bertine Kanjeng Nabi apa? Para itu mau rongsun awas angin engkir rasa saksok min sangirin sangking sangir. Fabaka itu mau kena sapa engson. Fakala ngantika sapa Kanjeng Nabi. Ma apa yukika kang nangisake apa maka engsiro. Kultu menjawab, mongkon jawab sapa ingsun Umar radhiyallahu anhu. Kisra ta'i raja kisra wa kaisar lan ratu kaisar iku yanamani podha turu sapa kisra lan kaisar ala firasi haririn yang atasnya kasur sutra. Mufi hazinati ma maksudnya ini apa jenisnya tempat persediaan makanan. Wanta ta panjenengan iku Rasulullah utusane Allah. Ara sumarep kula fika endah panjenengan minal fakir sang fakir. Ma ing barang ara kang sumarep sapa kula. Paulang dika sapa Nabi alaihi salatu wasalam, yang Umar ing Umar, ala tarda ana ta rinda sira, ana ta ora rinda sira. Antakuna yen ta ana sira iku lanang kedue ingsun. Apa al akhiratu akhirat? Lawan kedua kisra kaisara kafir adunya utai dunya. Wa inna makalah yang pasti dengan tiga sahabat Nabi lana mereng lana ing lafal lana. Walam ya kalau dengan tiga sahabat Nabi li ing lafal li maka unis suali sardane anane pitakon ikungan hali sangking tinggal kanjeng Nabi iku isyaratan isyarah ila anal akhirat amaran setunia akhirat iku limut tapi limutabihi tiyang kang padha manut ing nabi kelih wong kang padha manut Kanjeng Nabi aidan halimale. Waruyangan Umar radhiyallahu anhu annahu qala dipun diwatahi sing sedina Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ngendika dakhaltu yaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mutajjiman ala hasirin wa idal hasiru qad asara fi jambihi. Panadar tu khazanatihi faro itu nawasongin insangirin fabaka itu. Sujinung dino aku sowan neng dalami Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu agak teturan miring neng dhuwur kloso. Ngerti-ngerti kloso mau ngecap neng kon lambungi Kanjeng Nabi. Banjur aku weruh persediaan darane Kanjeng Nabi iki nang kono ana kira-kira mung sak sok saka sangir saka gandum sing saka bahan makanan sing murah. Banjur ingsun Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Umar iki hatinya kan sangat tegas apa jenenge sifat-sifatnya kan sangat tegas keras ngono. Mirsani kanane Kanjeng Nabi yo nangis. Faqala mayufki dirdawe Kanjeng Nabi apa sing marake kowe nangis maren. Kultu kisra wa kaisara yanamani ngala firasi harir wa anta Rasulullah arafika minal fakri ma'aron. Banjur ingsun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu matur, Kisra, Raja Kisra, Kaisar lan Kaisar iku raja-raja mau iki dot tilem ten kasur saking sutra empuk ya panjenengan iku Rasulullah. Kula sumret panjenengan kefakiran kados ingkang kula sumerep niki. Di nek raja-raja liyane pemimpin-pemimpin kan do mewah-mewahan. Rasulullah niku kan ya sebenarnya apa jenenge? Sebagai rasul itu juga sekaligus sebagai raja, sebagai panglima, sebagai apapun ning tetap saja sederhana sekali. Nah, bandingkan dengan kaisar atau raja atau sultan mesti anane apik-apik kan jeneng iki. Nek sare minggu kloso ngantek kelasane iki ngecap ning nggon lambunge. Faqala alaihi salatu wassalam ya Umar ala tarda antakuna lanal akhirah walahumud dunya. Anjir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Hei Umar, apa kowe ora rindu apa nek kanggo awake dhewe esuk kenikmatan akhirat lan kanggo kaisar kayak lan Kisra lan wong kafir iku kenikmatan dunya ngono se. Ya wis ben wong kafir kaisar Kisra apa wae do enak-enak nang dunya ora apa-apa wong pancen mereka itu hanya bisa menikmati dunia ini sesuk kanggo awake dhewe ngendikan Kanjeng Nabi iku kenikmatan akhirat dadi nang dunya sakanane iki ora apa-apa kan Kanjeng Nabi nyontoni. Wa inna ma qala lana wa lam yakun li ma kauni su'al ngan hali syaratan anal ikhrah li mutabingihi aidan ngendikan Kanjeng Nabi kanggo kita kanggo awake dhewe Kanjeng Nabi ora dawuh kanggo aku padahal sing disune pirsa iki babakan kahanane Kanjeng Nabi. Dadi sing dipirsani Sayyidina Umar le menderita niku ra Kanjeng Nabi to. Kanjeng Nabi le ngendika ora kok pokoke ra lila nek aku esok nikmat nang akhirat jero wong kafir ben nang neraka ora ngono Kanjeng Nabi to. Apa kowe ra lila nek awake dhewe sesuk awake dhewe ngono to ora aku ning awake dhewe. Iku nuduhke nek akhirat iku kanggo sapa wae sing nderek Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ya padha mon padha Kanjeng Nabi le dar nganggo asta ora nganggo sendok. Ora kok jaman biyen ra ono sendok iki ora, ngono to. Kanjeng Nabi iki nyontoni memakai sarana yang paling sederhana. Kanjeng Nabi kita sare ning klosoe ora kok rano kasur ning kono. Jaman biyen ya wis akeh malah. Kasur iki saka lemeke utawa kasure saka sutra ngono to. Nek mungkin nek saiki malah sutra iki ya akeh ya tetepane sing nganggo apa ngomong sing. Kanjeng Nabi iki nyontone ngono to. Nek donya iki dicipok sak perlune wae ngono. Nanti meng neng dhuwur loso ora neng kasur rampung-rampungan ra penak-penakan. Wa yurwalan di lan diriwayatake apa ya Ibnul Khattab fihi anak lanang Khattab Umar bin Khattab mulai kata utawi mengkono-kono kafir iku kaum-kaum mujilat kang di GG lan kedue kafir apa tayyibatuhum kebagusannya atau keapian-keapian kafir fil hayati dunia dalam keuripan dunia ya ini kasi sapa Nabi anna haddal kufaris dunia bagian kafir iku ma barang nalu kang mekole sapa kafir hueng ma bayani minami dunia sing kenikmatan dunia walah haddalan orang bagian iku maju dalam ketika kafir fil akhirat dan akhirat uga diriwayatake min Ibnu Malik ngalal Masyarik suka Ibnu Malik Kanjeng Nabi pada waktu itu dawuhe putra kakunge Khattab hei Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wong-wong kafir iku wong-wong sing dicepetke keapian-keapian utawa kenikmatan-kenikmatane nalika urip ning donya. Maksude bagiane wong-wong kafir iki pancen apa sing mereka peroleh dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tur ora ana bagian kanggo dhewe esuk ning akhirat. Dadi wis ben wae wong kafir iki bernikmat-nikmat. Wis ben wae wong pancen kuwi iki bagiane wong kafir iki ning donya kuwi, ngono lho. Ning akhirat wis ora di bagian, dadi malah wong kafir iki dungake sak nikmat-nikmate lah wong esuk wis ora di bagian toh. Lah wong Islam iki sak anane, ngono lho. Wong sesuk isih duwe bagian ning akhirat. Misalnya Imam Al-Ghazali kan sepiro nikmate ning donya tumrap wong Islam wis semono kuwi le ngurangi nikmate akhirat. Jadi saya bernikmat-nikmat di dunia, ya saya berkurang kenikmatan di akhirat bagi orang Islam. Nek wong kafir sepiro nikmat-nikmate wong kafir, ya semono kuwi tambahi rekoso sesuk ning akhirat. Ngono to. Dadi iki babnya kayak bab keutamaan fakir to dadi. Saya ning donya iki saya rekoso tumrap wong Islam, wong iman iki ning akhirat saya tanja, ngono to. Nek wong kafir saya ning donya iki saya tanja, ning akhirat saya jero nerakane, ngono saya rekoso. Wes ngantuk sih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.